السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثلاثون في قراءة كتاب تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم لفضيلة شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الحمد لله segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, masuk pada pembahasan yang baru di akhir-akhir kitab ini yang berjudul Ramyul Jamarat fi Ayyamit Tashriq, melempar jamrah pada hari-hari tashriq. Ini maksud dengan jamrah adalah tiga jamrah. Al-Ula yang pertama, Al-Wusta yang tengah, dan Al-Kubra yang paling besar. Baik, langsung kita pada poin yang pertama. Ramyu jamratil aqabati yawman nahri wa ramyu al-jamarati thalath fi ayyamit tashriqi ba'da zawali min wajibatil hajji waqad taqaddama al-istidlalu lidhalika fi wajibatil hajj. Poin yang pertama, melempar jamrah Aqabah pada hari raya kurban, yaitu tanggal 10, dan melempar tiga jamrah pada hari-hari tashriq setelah tergelincirnya matahari, yaitu setelah datangnya waktu zuhur, adalah termasuk kewajiban haji. Dan telah berlalu pendalilan di dalam masalah ini ketika membahas tentang kewajiban-kewajiban haji. Kalau kewajiban, barang siapa yang meninggalkannya berarti dia harus membayar dam. Yang kedua, laisa lilaqti hasal jamarati makanun yata'ayyanu laqtuha minhu. Tidak ada tempat yang khusus untuk mengambil kerikil-kerikil. Ya, tidak ada di sana tempat khusus untuk mengambil kerikil-kerikil. Fayajuzu laqtuha min Muzdalifah aw Minan aw Makkah. Boleh mengambilnya dari Muzdalifah atau dari Mina atau di Mekah. Semuanya boleh. Tidak ada tempat yang khusus. Wa miqdarul hasa alladhi yurma bihi 49 hasatan lil muta'ajjilin. Jumlah kerikil yang digunakan untuk melempar ada 49 kerikil. Bagi siapa? Bagi orang yang muta'ajjil, yang bersegera, yaitu melakukan nafar awal. Berarti tanggal 12, dia hanya sampai tanggal 12. Butuh 49 kerikil. وَسَبْعُونَ حَصَاتًا لِلْمُتَأَخِّرِينَ. Dan 70 kerikil bagi orang yang terakhir, yaitu yang mengambil nafar tani. Yang mengambil nafar tani butuh 70 kerikil ya selama 44 hari. Itu mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13, semuanya kalau dihitung ada 70. وَيَجُزُ أَيُّلْتَقَطَ أَوْ يَلْتَكِطَ الْحَصَى الْحَاجُّ. Boleh seorang jamaah haji mengambil sendiri atau mencari sendiri kerikilnya. Wa ayyaltaqitahu lahu ghairuh, atau dicarikan oleh orang lain. Boleh mencari sendiri, boleh dicarikan orang lain. Wa yajuzu syira'uhu mimman yabi'uhu, dan boleh membelinya dari orang yang menjualnya. Seandainya di sana ada orang yang jual yang sudah siap ya kerikilnya, kemudian dijual kepada kita 5 real, 10 real misalnya, boleh kita membelinya. Walahu ayyal taqital hasa kullahu fi waqtin wahid. Boleh seseorang mencari kerikil dalam satu waktu. Jadi dia di Muzdalifah misalnya atau di Mina mencari sekaligus 70 kerikil untuk 4 hari, boleh. Atau kalau yang nafar awal 49 kerikil ya untuk 3 hari. Walahu ayyal taqita fi kulli yawmin al hasa alladhi yarmi bihi fi dhalikal yawm. Atau boleh seseorang hanya mencari kerikil yang digunakan untuk melempar hari itu. Ya, jadi misalnya tanggal 11 dia cuma cari 21. Tanggal 12 dia ambil, dia mencari 21. Boleh dua-duanya. Ya, boleh mencari sekaligus dari awal atau setiap hari dia mencari kerikil. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ultiqita lahu sab'u hasayatin min Mina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicarikan 7 kerikil dari Mina, wa huwa fi tariqihi min Muzdalifah ila Jamratil Aqabah, dan saat itu beliau berada di jalan yang dari Muzdalifah menuju Jamrah Aqabah. Beliau dicarikan, ya, kerikilnya di mana? Di Mina, sedangkan saat itu beliau dalam perjalanan dari Muzdalifah ke Jamrah Aqabah. Jadi beliau dicarikan, bukan mencari sendiri. Wa ja'a fi sahih Muslimin 'anil Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, telah datang di dalam sahih Muslim dari Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa fihi hatta dakhala muhassiran wa huwa min Minan. Ya, di dalam hadis Al-Fadl bin Abbas disebutkan, ya, beliau mengatakan sehingga Nabi SAW sampai ke Muhassir. Muhassir ini adalah perbatasan antara Muzdalifah dengan Mina. Itulah tempat tempat didatangkannya azab untuk tentara gajah. Ya, didatangkannya azab untuk tentara gajah, dinamakan dengan Muhassir. Sunnahnya kalau lewat sana bersegera. Ya, bersegera artinya mempercepat langkah. Wa huwa min Mina, dan itu adalah termasuk Mina. Muhassir adalah termasuk Mina. Qala alaikum bi hasa al-khadfi alladhi turma bihi al-jamrah. Dan di sana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya kalian, ya, menggunakan kerikil al-khadf. Al-khadf itu adalah seseorang melakukan demikian. Ini namanya apa? Al-khadf dalam bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya apa ini? Apa? Hah? Nyentil. Apa? Ya, disentik, ya. Disentik atau yang semacamnya. Memakai kerikil. Ya, kerikil yang digunakan untuk menyentik seperti ini. Beliau mengatakan alaikum bihasa al-khadf. Hendaklah kalian menggunakan kerikil yang seperti ini. Ya, yang digunakan untuk melempar jamrah. Taib. Wa fi Sunanil Baihaqi, di dalam Sunan Al-Baihaqi bi isnadin hasanin an Ibnu Abbas, dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas, qala haddatsani al-Fadl Ibnu Abbas, telah menceritakan kepadaku Al-Fadl Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatan yaumin nahri, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya kurban. Pada hari raya kurban, yaitu di pagi hari, hari raya kurban tanggal 10. Beliau mengatakan kepada Fadl Ibnu Abbas, hati falqutu li hasa. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Fadl, datangkanlah dan carikanlah aku kerikil. Datangkanlah dan carikanlah aku kerikil. Falaqattu lahu hasayatin mithla hasal khadf. فَوَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ, maka aku mencari untuk beliau kerikil-kerikil sebesar kerikil yang untuk khadf tadi, yang untuk menyentil tadi, ya. فَوَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ, maka aku meletakkan kerikil-kerikil tersebut di tangan Nabi SAW. فَقَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلَىٰ بِأَمْثَالِ هَؤُلَىٰ, kemudian Nabi SAW mengatakan, dengan yang semisal kerikil-kerikil ini. Maksudnya adalah lemparlah kalian dengan yang semisal dengan kerikil-kerikil ini, yaitu yang sebesar, ya, sebesar kerikil khadf tadi, yang untuk menyentil tadi, ya. Wa iyyakum bil ghulu, dan hendaklah kalian waspada dari berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din, karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah berlebih-lebihan di dalam agama. Jadi beliau SAW menganggap kalau lebih besarnya, lebih dari kerikil tadi, dianggap itu berlebihan di dalam agama. Makanya nanti berusaha bagaimana supaya sebesar, ya, sebesar hasa al-khadf tadi. Baik. Kemudian wa fi sunanil Ibnu Majah, di dalam Sunan Ibnu Majah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an nahwuhu, ya, dari Ibnu Abbas, dan diangkat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal dengan hadis di atas. Wa fihi annal multaqata sab'u hasayat, dan di dalam hadis yang kedua ini disebutkan bahwasanya yang diambil adalah 7 kerikil. Yang tadi Fadl tidak menyebutkan jumlahnya, Tapi dalam hadis yang kedua disebutkan jumlahnya ada berapa? 7 kerikil, karena saat itu Nabi SAW hanya ingin melempar untuk jamrah Aqabah saja pada tanggal 10. Wa huwa min marasili Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma li'anna al-multaqita lin-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma wa kana radifan nabi sallallahu alaihi wasallam min Muzdalifah ila al-Jamrah. Dan ini adalah termasuk mursalnya Abdullah bin Abbas. Karena yang mencarikan untuk Nabi adalah Fadl ibnu Abbas, dan dialah yang menggonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muzdalifah ke Jamrah. Wa amma Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ma faqad qaddamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'dha'afa fa kama taqaddamat al-isharatu ila hadithihi bidzalik fil mabiti bi Muzdalifah. Adapun Abdullah ibn Abbas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengedepankan beliau bersama orang-orang yang lemah sebagaimana telah berlalu isyarat yang demikian ketika membahas tentang bermalam di Muzdalifah. Kemudian Syekh mengatakan, poin yang ketiga, miqdar wa hasa al-jamarat mithlu hasa al-qadhf kama jaa fil hadith wa huwa akbar min al-himmas qalilan wa la yajuzu ziyadatu ala dhalik li'annahu min al-ghuluwi fid din. Yang ketiga, besarnya kerikil yang digunakan untuk melempar adalah seperti kerikil al-qadhf, yaitu kerikil yang digunakan untuk menyentil tadi, sebagaimana dalam hadis. Dan dia lebih besar daripada al-himmas sedikit. Al-himmas ini adalah nama kacang atau sejenis kacang yang ada di sini. Ya. Dan beliau mengatakan yang digunakan untuk melempar lebih besar sedikit daripada al-himmas dan tidak boleh lebih dari itu. Wa la yajuzu ziyadatu ala dhalik, karena yang demikian adalah termasuk ghulu di dalam agama. Ya, termasuk ghulu di dalam agama. Dan tadi sebelum maghrib yang sempat saya carikan apa yang dinamakan dengan himmas, ya. Nanti antum bisa ukur ya sebesar apa ya kerikil yang akan kita lempar. Ini namanya himmas, ya. Ini namanya apa? Himmas. Kecil kan? Kecil. Kata beliau lebih besar sedikit daripada ini. Ya, berarti kurang lebih kalau diukur dalam ya di daerah kita itu sekitar sebesar biji jagung. Sebesar apa? Biji jagung. Ini namanya himmas, kecil sekali, ya. Lebih sedikit dari ini kurang lebih sebesar apa? Biji jagung. Sebesar itulah nanti kita yang kita gunakan untuk melempar. Ya, jangan lebih besar daripada itu. Kalau lebih besar daripada itu namanya ghulu di dalam agama. Dan di dalam sebagian kitab fikih disebutkan lebih besar daripada himmas dan lebih kecil daripada bunduk. Lebih kecil daripada bunduk. Ini namanya bunduk, Pak. Ya. Ini namanya bunduk. Kalau kita datang ke apa? Namanya di sini toko mukassarat yang jual kaca-kacangan, tanya bunduk, itu nanti akan diberikan ini. Ya, tidak boleh lebih besar daripada bunduk. Jadi lebih besar daripada himmas, lebih kecil daripada bunduk. Ya, nanti bisa dilihat ya masing-masing bisa melihat, tapi dikembalikan ke saya ya. Baik. Kemudian selanjutnya, wala yurma bi ghairil hasa mithlu qita'il khashabi wat-tini wal hadid waz-zujaj wal 'idham wa ghairi dhalik. Dan tidak boleh melempar kecuali dengan tidak boleh melempar dengan selain kerikil. Tidak boleh melempar ya selain dengan kerikil, seperti misalnya dengan potongan kayu tidak boleh, dengan tanah juga tidak boleh, dengan besi juga tidak boleh, dengan kaca tidak boleh, dengan tulang dan selainnya tidak boleh. Yang boleh hanya pakai apa? Kerikil. Wala yughsalul hasa li'adami wurudi ma yadullu alaih. Dan tidak boleh mencuci kerikil karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil kita harus mencuci kerikil yang akan dilempar. Walahu 'indal hajah ay yarmi bi syai'in min al-hasa alladhi hawla al-jamarat. Dan boleh ketika diperlukan untuk melempar ya dengan kerikil yang ada di sekitar jamarat. Ya, misalnya kita sudah bawa kerikil tapi ternyata kerikilnya jatuh. Ya, sementara kita sudah sampai di dekat jamarat, maka boleh kita mengambil kerikil yang ada di sekitar jamarat. Kenapa demikian? Li'annahu imma ayyakuna saqata minal hujjaj biduni ramyin aw rumiya bihi min makanin ba'id wa waqa'a qabla makanin ramyi falam yakun marmiyan bihi syar'an. Kenapa boleh kita melempar ya dengan batu yang ada di sekitar jamarat yang terjatuh di lantai-lantai? Karena apa? Itu ada kemungkinan yang pertama jatuh dari jamaah haji yang lain. Ada kemungkinan yang pertama batu tersebut jatuh juga dari jamaah haji yang lain. Atau kemungkinan yang kedua, sudah dipakai untuk melempar tetapi tidak sampai ke tempatnya. Ya, sudah dipakai untuk melempar tetapi tidak sampai ke tempatnya, artinya jatuh sebelum sampai ke telaganya. Itu ada dua kemungkinan. Wa waqa'a qabla makanir rami, dan sudah jatuh sebelum ya tepat pada sasarannya. Falam yakun marmiyan bihi syar'an, berarti ya batu tersebut belum digunakan untuk melempar secara syar'i. Ya, kalau batunya sudah sampai ke telaga, ya sudah jatuh ke telaga, enggak boleh kita pakai. Ya, tapi kalau masih di sekitar telaga, maka ada dua kemungkinan kata Syekh. Kemungkinan yang pertama itu jatuh dari jamaah haji, atau yang kedua sudah dipakai untuk melempar tetapi belum sampai, berarti masih boleh kita pakai untuk melempar. Baik, poin yang keempat. Alal haji ayyatahaqqaqa aw yaghliba ala dhanni anna hasahu waqa'a fil marma. Kewajiban bagi jamaah haji untuk meyakinkan diri, atau paling enggak persangkaan yang besar, bahwasanya kerikil yang dia lempar sudah sampai di marma. Marma maksudnya adalah telaganya. Ya, telaganya itu adalah dinamakan marma. Jadi kalau misalnya banyak orang, ya kemudian kita melempar dan enggak kelihatan kerikil kita yang mana. Tetapi yang penting kita prasangka kita besar, ya bahwasanya kerikilnya masuk ke dalam telaga. Meskipun kita tidak melihat langsung kerikilnya apa? Jatuh ke dalam telaga. Wa ayyarmiya kulla hasatin ala hidah wa yukabbira ma'a kulli hasatin. Kemudian dia melempar satu-satu kerikilnya. Ya, bukan melempar dua-dua atau tiga-tiga atau sekaligus tujuh, tidak. Tapi melempar satu-satu, dan setiap kali melempar mengucapkan takbir. Wa la yujzi'u ramyuha jami'an duf'atan wahidah, dan tidak sah apabila melemparnya satu kali. Maksudnya tujuh kerikil langsung dilempar sekali, ini dianggapnya satu saja. Ya, apabila melemparnya sekali tujuh kerikil langsung, maka dianggapnya berapa? Satu saja. Wala wad'uha fi makanir ramyi, dan tidak sah apabila hanya diletakkan. Misalnya saking dekatnya dengan tempat melempar jumrah, kemudian kita letakkan saja, enggak boleh. Berarti ini bukan melempar. Yang diperintahkan adalah apa? Melempar, bukan hanya meletakkan. Li'annal wad'a laysa bi ramyin, karena meletakkan lain dengan melempar. Yang diperintahkan adalah melempar, bukan meletakkan. Yang kelima. Taqaddama fi a'mali yaumin nahri bayanul waqti alladhi turma fihi jamratul aqabah. Telah berlalu ketika menyebutkan tentang amalan-amalan hari raya kurban, ya penjelasan kapan waktu melempar jamrah aqabah. Wa ammal jamarat ats-tsalatsu fa yakunu ramyuha ayyama tasyriq ba'da zawali syams min kulli yawmin wa la yajuzu qablahu. Adapun ya tiga jamrah, yaitu sughra, wusta dengan kubra, maka melemparnya pada hari-hari tasyrik adalah setelah tergelincirnya matahari setiap harinya, yaitu setelah datangnya waktu zuhur. Tergelincir matahari maksudnya awalnya di tengah, kemudian tergelincir ke arah barat, dinamakan dengan tergelincirnya matahari, yaitu datangnya waktu zuhur. Dan tidak boleh dilempar sebelumnya, jam 10 misalnya, atau jam 9 ya, atau jam 11. Yang jelas sebelum zuhur tidak boleh melempar jamrah. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rama ba'da zawal fi kulli yawmin min ayyami tasyrik ats-tsalatsah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar setelah tergelincirnya matahari setiap hari pada hari-hari tasyrik yang tiga ini, yaitu tiga hari tasyrik. Setiap hari beliau melemparnya setelah tergelincirnya matahari, dan tidak pernah melempar sebelum tergelincirnya matahari. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kalian mengambil manasik kalian dariku. Dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tidak pernah melempar jamrah yang tiga sebelum tergelincirnya matahari, maka demikian pula kita jangan sampai melempar sebelum tergelincirnya matahari. Karena sesungguhnya aku tidak tahu aku akan haji setelah hajiku ini. Yang menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui ilmu ghaib. Ya, beliau tidak tahu apakah setelah tahun ini beliau akan bisa berhaji atau kembali. Berhaji kembali atau tidak. Rawahu Muslim an Jabir, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Wa fi sahih Muslimin, dan di dalam sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qaal, dari Jabir radhiyallahu anhu qaal, rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yawm an-nahl duhan wa amma ba'du fa idza zalat asy-syams. Jabir mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamrah pada hari raya kurban di waktu duha. Ya, pada hari raya kurban di waktu duha. Adapun setelahnya, yaitu 3 hari setelahnya, maka apabila tergelincir matahari. Wa fi sahih al-Bukhari an Ibn Umar, dan di dalam sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar, qala kunna natahayyanu fa idza zalat asy-syamsu ramaina. Abdullah bin Umar mengatakan, dahulu kami menunggu waktu, natahayyan. Kemudian apabila tergelincir matahari, barulah kami melempar. Perhatikan ucapan beliau, kunna natahayyan, kami menunggu waktu. Seandainya melempar sebelum duhur ini boleh, tentunya enggak usah beliau menunggu-nunggu. Tapi ternyata beliau dan juga para sahabat menunggu waktu, setelah tergelincir baru mereka melempar. Wa rawa Malik fil Muwatta an Nafi' anna Abdullah ibn Umar kana yaqul la turma al jimaru fil ayami thalatha hatta tazula asy-syams. Dan di dalam Al Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin Umar, beliau mengatakan tidak boleh dilempar jumrah pada 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, 13 sampai tergelincir matahari. Ini ucapan Abdullah Ibnu Umar yang dikenal yang sebagai seorang sahabat yang sangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala at-Tirmidzi ba'da ikhrajihi hadits Jabir, dan berkata al-Imam at-Tirmidzi yang memiliki sunan at-Tirmidzi, setelah beliau mengeluarkan hadis Jabir, beliau mengatakan wal 'amalu 'ala hadzal hadits 'inda aktsari ahli al-'ilmi annahu la yurma ba'da yawmin nahri illa ba'da zawal. Beliau mengatakan al-Imam At-Tirmidzi, ini muridnya Imam Ahmad, ya. Beliau mengatakan, dan yang diamalkan atau pengamalan hadis ini menurut sebagian besar ulama, inda aktsari ahli ilm, menurut sebagian besar ulama tidak boleh melempar ya setelah hari raya kurban kecuali setelah tergelincirnya matahari. Tidak boleh melempar setelah hari raya kurban kecuali setelah tergelincirnya matahari, itu setelah datangnya waktu zuhur. Wa man lam yatamakkan minar ramy qabla al-ghurub rama fil lail, barang siapa yang tidak mampu untuk melempar sebelum tenggelam matahari, maka boleh dia melempar di malam hari. Jadi waktunya luas. Yang tidak bisa melempar sebelum maghrib, maka bisa melempar setelah maghrib. Li athari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena apa yang telah datang dari Abdullah bin Umar al-mutaqaddim yang sudah berlalu, fi ramyi jamratil aqabati fi idnihi li zawjatihi Safiyyah wal mar'ati allati ma'aha fi ramyi ba'dal ghurub. Dan sudah berlalu bagaimana Abdullah bin Umar beliau mengizinkan kepada Safiyyah istrinya dan juga seorang wanita yang bersama Safiyyah untuk melempar setelah maghrib, yaitu setelah tenggelamnya matahari, menunjukkan bahwasanya boleh ya seseorang pada hari-hari tersebut melempar setelah maghrib. Wa waqtu ramyi jamratil aqabah yawman nahri awsa'u min waqti ramyi fi ayami tasyrik. Dan kita tahu bahwasanya melempar ya di jamrah aqabah pada hari raya kurban itu lebih luas waktunya daripada melempar pada hari tasyrik. Karena hari raya kurban ya seseorang apabila dari Muzdalifah setelah pertengahan malam ya dan sampai di Mina, maka dia bisa langsung melempar ya, dan waktunya luas sampai ya sampai malam hari berikutnya. Ya, adapun hari-hari tasyrik maka melemparnya setelah tergelincirnya matahari. Farramyu bil laili fiha min babi aula, maka melempar di malam hari pada hari-hari tersebut lebih diperbolehkan. Jadi kalau melempar jamrah aqabah saja yang waktunya luas, boleh melempar di malam hari, apalagi melempar ya 3 jamrah pada hari-hari tasyrik, ya ini lebih diperbolehkan. Walianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam rakhasa liru'a ayyarmu billail, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan bagi para penggembala untuk melempar di malam hari. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Baihaqi bi isnadin hasan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang hasan. Walahu syawahidu dzakaraha Syekh Al-Albani rahimahullah fi silsilati sahihah, dan dia memiliki syahid-syahid yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau As-Silsilatu Sahihah. Baik. Terlalu cepat enggak? Enggak ya? Sedang ngejar ini soalnya ya. Warramyu fil yawmi tsalitsa asyara yantahi bi ghurubi syams, dan melempar pada tanggal 13 hari yang terakhir, yantahi bi ghurubi syams, selesai apabila sudah tenggelam matahari. Tanggal 13 kalau sudah tenggelam matahari berarti sudah habis waktu untuk melempar. Kalau masih ada yang melempar setelah maghrib pada hari tersebut, ya ketahuilah bahwasanya sudah tidak sah melemparnya. Tidak sah melemparnya. Fala yajuzu fihi ar-ramyu ba'dal maghrib ba'dal ghurub, maka tidak boleh melempar pada hari tersebut setelah tenggelam matahari. Wa man gharabat 'alaihi syamsu wa huwa lam yarmi fa 'alaihi fidyah wa hiya syatun aw sub'u badanatin aw sub'u baqaratin. Dan barang siapa yang sudah tenggelam matahari dan dia belum melempar pada hari tersebut, yaitu tanggal 13, maka dia harus membayar fidyah. Harus membayar fidyah. Apa fidyahnya? Menyembelih seekor kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Menyembelih seekor kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi, karena dia meninggalkan satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban haji. Yang keenam, yarmi al-hajju al-jamaratit thalath ayyam at-tasyriq ala tartib. Jamaah haji yang melempar 3 jamrah pada hari-hari tasyrik harus melemparnya dengan berurutan. Fayabda'u biramyil jamratil ula, mulai dengan jamratul ula atau jamrah sughra, yang paling kecil, yaitu yang paling dekat dengan masjid. Yang paling dekat dengan masjid, di sana nanti ada masjid namanya Masjid Khaif ya. Yang paling dekat dengan masjid ini adalah jamratul ula, jamrah yang pertama atau jamratul sughra. Thummal wusta wa hiya ab'aduhunna min Makkah, dan jamrah yang pertama ini yang paling jauh dari Mekah. Jadi misalnya sana Mekah ya, sini Masjid Khaif, maka ini jamratul ula, jamrah yang tengah, jamrah yang paling besar. Ini jamratul ula berarti paling dekat dengan masjid dan paling jauh dengan Mekah. Yang paling dekat dengan Mekah yang mana? Yang jamrah yang paling besar. Taib. Wa tali Masjidil Khaif, dan paling dekat dengan Masjid Khaif. Tsummal Musta, kemudian yang tengah, tsummal Aqabah, kemudian yang terakhir adalah Al-Aqabah atau Al-Jamratul Kubra. Wa la yajuzu mukhalafatu hadha tartib, tidak boleh membalik urutan ini. Ya, tidak boleh seseorang melempar dari Kubra kemudian Musta kemudian Sughra, atau Musta dulu kemudian Kubra kemudian Sughra, tidak boleh. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ramaha kadzalika fi kulli yawmin min ayyam at-tasyriq. Demikianlah Nabi SAW melempar, yaitu berurutan dari Sughra, Wusta, kemudian Kubra. Wa ba'da ramyil jamratil ula wa thaniyah yaqifu wa yad'u rafi'an yadayhi. Setelah melempar jamrah yang pertama dan kedua, maka dia berdoa, mengangkat kedua tangan, berdiri, berdoa. Faqad rawa al-Bukhari fi sahihi 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rama al-jamrata allati tali masjid Mina yarmiha bi sab'i hasayat. Ya, di dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila melempar jamrah yang dekat dengan Masjid Mina maksudnya adalah Masjid Khaif tadi. Apabila melempar jamrah yang paling dekat dengan Masjid Mina, berarti jamrah apa? Sughra. Yarmiha bisabi' hasayat, maka beliau melempar dengan 7 kerikil. Yukabbiru kullama rama bihasatin, beliau mengucapkan takbir setiap melempar 1 kerikil. Jadi Allahu Akbar sambil melempar. Allahu Akbar sambil melempar. Thumma taqaddama amamaha fawaqafa mustaqbilal qiblah rafi'an yadayhi yad'u. Kemudian beliau maju agak ke depan. Jadi setelah melempar jamrah yang pertama, ya maju agak kemana? Ke depan. Ya maju agak ke depan sedikit, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan dan berdoa. Taib. Wa kana yutilul wuquf, dan saat itu beliau memperpanjang berdirinya. Jadi berdoanya setelah melempar jamrah yang pertama agak panjang. Dan ini adalah termasuk ya waktu yang mustajab untuk berdoa. Tsumma ya'til jamrata tsaniyah fayarmiha bi sab'i hasayat. Kemudian beliau mendatangi jamrah yang kedua dan melemparnya dengan 7 kerikil. Yukabbiru kullama rama bi hasatin, yang mengucapkan takbir setiap kali melempar satu kerikil. Tsumma yanhadiru dzatal yasar mimma yalil wadi fayaqifu mustaqbilal qiblah rafi'an yadayhi yad'u. Kemudian setelah beliau melempar, maka beliau turun agak ke kiri. Jadi kalau dari jamrah yang kedua ke depan tapi agak ke kiri. Ya, ke depan tetapi agak ke mana? Ke kiri. Kemudian berdiri dan mengangkat kedua tangan menghadap ke arah kiblat dan berdoa di sana. Tsumma ya'ti al-jamratal lati 'indal aqabah. Kemudian setelah itu mendatangi jamrah yang ada di Aqabah. Fayarmiha bi sab'i hasayat yukabbiru 'inda kulli hasatin, dan bertakbir setiap kali lemparan. Tsumma yansarifu wa la yaqifu 'indaha. Kemudian beliau pergi dan tidak berdiri di jamrah Aqabah. Berarti yang ula berdoa, yang tsaniyah yang kedua juga berdoa, yang terakhir di Aqabah tidak ada doa. Ya, tidak ada doa. Kalau kita melihat di sana ada yang berdoa, itu salah. Ya, berdoanya hanya di jamrah yang sugra dan juga wusta, adapun kubra atau dinamakan dengan jamratul Aqabah, maka tidak ada doa di sana. Poin yang ketujuh. Walil haji ayyarmiya aljamarat al-thalath min jami'il jihad. Boleh bagi jamaah haji untuk melempar jamrah yang tiga dari seluruh penjuru. Jadi dari seluruh penjuru bisa kita melempar jamrah. Ya, dari sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah timur, sebelah barat, boleh kita melemparnya. Tidak harus dari arah tertentu. Wa yustahabbu lahu 'inda rami jamratil aqabah an takuna minan an yaminihi wa makkatu an yasarihi. Tetapi ketika melempar jamrah Aqabah, maka disunnahkan, ya, tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan, tetapi hanya disunnahkan menjadikan Mina sebelah kanan. Jadi kalau tadi ini Mina, ya kan? Ini Mekah, ya, kemudian di sini tiga jamarah. Setelah sampai di jamarah yang terakhir, Jamaratul Aqabah, menjadikan Mina sebelah apa? Sebelah kanan dan Makkah sebelah kirinya. Berarti menghadap ke sana atau menghadap ke sini? Menghadap ke sini, yaitu menjadikan Mina sebelah kanannya dan Makkah sebelah kirinya. Ini di jamrah yang mana? Jamrah Aqabah. Sunnahnya demikian. Fa an Abdurrahman ibn Yazid annahu hajja ma'a ibn Mas'udin radhiyallahu anhu fara'ahu yarmi al-jamratal kubra bi sab'i hasayat. Abdurrahman bin Yazid mengatakan bahwasanya beliau berhaji bersama Abdullah bin Mas'ud. Maka dia melihat Abdullah bin Mas'ud melempar jamrah kubra, yaitu melempar jamrah Aqabah dengan 7 kerikil. Faja'al al-baita an yasarihi wa minan an yaminihi. Maka dia menjadikan Ka'bah sebelah kirinya dan menjadikan Mina sebelah kanannya, seperti tadi. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud, hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ini adalah tempat orang yang telah diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud melakukannya karena dulu pernah melihat siapa? Nabi Muhammad melakukannya. Gitu, beliau ketika melempar jamrah Aqabah, ia menjadikan Mina sebelah kanannya dan menjadikan Ka'bah sebelah kirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa la'alla takhsisa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu surat Al-Baqarah bidzikri liishtimaliha ala bayani katsirin min amalil hajj. Kenapa di sini ya Abdullah bin Mas'ud menyebutkan ini adalah tempat orang yang diturunkan kepadanya surat Baqarah? Enggak menyebutkan surat Ali Imran atau surat An-Nisa atau surat Al-Maidah. Syekh mengatakan mungkin ya pengkhususan di sini, yaitu pengkhususan Abdullah bin Mas'ud dengan surat Al-Baqarah, karena amalan-amalan haji itu banyak disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya, amalan-amalan haji banyak disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Wa min dhalika ramyul jimar alladhi huwa min dhikril dzikrillahi al-ma'muri bihi fi qaulillahi 'azza wa jal wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala itsma 'alaihi waman ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa, ya. Dan di antaranya yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah adalah melempar jamrah yang tiga, dan dia adalah termasuk zikrullah yang diperintahkan di dalam firman Allah yang artinya hendaklah kalian mengingat Allah pada hari-hari yang dihitung, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Maka barang siapa yang ta'ajjul bersegera, yaitu melakukan nafar awal pada dua hari yang pertama, tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang menunda, yaitu melakukan nafar tani, maka tidak ada dosa baginya. Lima ditakwa, bagi orang yang bertakwa. Poin yang ke-8, taqaddama fil ihram dzikru naqli Ibnu al-Munzir al-ijma'a 'ala anna as-sabiyya allazi la yutiqu ar-ramya annahu yurma'anu. Telah berlalu ketika membahas tentang ihram bahwasanya Ibnu al-Munzir telah menukil ijma' bahwa seorang anak kecil yang tidak mampu untuk melempar boleh untuk diapakan? Dilempar baginya, bukan untuk dilempar, ya. Dilempar baginya. Anak kecil yang tidak mampu melempar maka boleh walinya melemparkan bagi dia. Wa mithlu sabiyyi fi dhalika man ajaza 'an ar-ramyi li maradin aw kibari sinnin. Dan semisal dengan anak kecil adalah orang yang tidak mampu untuk melempar seperti orang yang tidak bisa melempar karena sakit. Yang sakit bisa dilemparkan baginya. Aw kibari sinnin, atau karena sudah tua renta. Aw hamlin, atau dia hamil. Boleh. Apabila dia lemah karena sebab-sebab di atas untuk diwakili di dalam melempar. Liqaulillahi azza wa jal, yang demikian adalah firman Allah. Fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Walianna ramya zamanuhu yafutu wa la yu'ta bihi ba'da intihai zamanin. Dan karena melempar ini waktunya adalah bisa luput dan tidak bisa dilakukan melempar ini apabila sudah luput waktunya. Jadi waktunya terbatas. Makanya boleh untuk diwakili di dalam melempar. Wa rami wahdahu huwa alladhi tadkhuluhu an-niyabatu min a'malil hajj. Dan rami ini adalah satu-satunya amalan yang bisa diwakilkan. Jadi wukuf enggak bisa diwakilkan. Bermalam di Muzdalifah tidak bisa. Yang bisa hanya apa? Yang bisa hanya melempar jamrah. Ini bisa diwakilkan. Bi khilafil a'malil ukhra kal wuqufi bi Arafah wal mabiti fi Muzdalifah wa fi Minan fa innaha tahsulu bi wujudil marid wa nahwihi fiha. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain seperti wukuf di Arafah dan juga bermalam di Muzdalifah dan juga di Mina, maka ini bisa dilakukan hanya sekedar orang yang sakit di situ, maka ini sudah dianggap. Kita mendatangkan orang sakit di Arafah. Dia tidak berzikir, tidak berdoa, tidak mengangkat tangan. Dia hanya berada di mana? Di Arafah. Sudah dianggap dia wukuf. Dibawa ke Muzdalifah. Enggak berzikir, enggak berdoa. Dia hanya berada di Muzdalifah saja. Sudah dianggap dia bermalam. Demikian pula apabila dia dibawa bermalam di Mina, maka sudah dianggap melakukan kewajiban tersebut. Berbeda dengan melempar atau melontar, maka ini bisa diwakilkan. Wa bi khilafi tawaf wa sa'i fa innahu yu'ta bihima fi ayyamin nahri wa ba'daha fi syahril hajj wa ba'dahu. Dan berbeda dengan tawaf dan juga sa'i, karena ini bisa dilakukan pada hari-hari berkorban dan juga setelahnya. Di bulan haji dan juga setelahnya. Jadi kalau melempar tadi waktunya terbatas sehingga harus diwakili. Adapun sa'i dan tawaf, ini waktunya agak luas karena bisa dilakukan bahkan setelah hari-hari tasyrik. Seandainya sakit pada hari-hari tersebut, maka ditunggu sampai dia sembuh. Kalau sudah sehat, sembuh, baru dia melakukan tawaf dan sa'i. Bahkan seandainya itu setelah hari-hari tasyrik, Syekh mengatakan bahkan seandainya itu setelah bulan haji. Bulan haji selesainya adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Seandainya dilakukan setelah itu, ketika seseorang kembali ke Mekah atau sebelum dia meninggalkan Mekah, maka ini waktunya luas untuk melakukan tawaf dan juga sa'i. Wan na'ibu fir ramyi yarmi an nafsihi tsumma an ghairihi 'inda kulli jamratin minal jamarat. Orang yang mewakili orang lain untuk melempar, maka dia melempar terlebih dahulu untuk dirinya. Kemudian melempar untuk orang lain yang dia wakili setiap jamrah. Setiap jamrah ya, dari tiga jumrah tadi, maka dia melempar terlebih dahulu untuk dirinya, baru melempar untuk orang lain. Jadi caranya seperti ini. Menurut Syekh, kita sampai ke jamrah yang pertama, yaitu jamrah sughra misalnya. Kita sediakan 14 kerikil. Melempar dulu untuk diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Baru setelah itu kita niatkan melempar untuk ibu kita misalnya. Ya, atau orang yang kita wakili. Jadi kita berdiri dulu di jamrah yang pertama sughra. Kita melempar untuk diri sendiri 7, kemudian melempar untuk orang yang kita wakili. Nanti yang kedua, di jamrah yang wusta juga demikian. Kita melempar untuk diri sendiri dulu, baru untuk melempar orang lain. Baik. Wa yushtaratu fin na'ibi an yakuna hajjan fala yu'taddu bi ramyi ghairihi. Dan disyaratkan orang yang mewakili di dalam melempar, dia sendiri adalah orang yang sedang melakukan ibadah haji. Dan tidak dianggap apabila yang melempar adalah bukan jamaah haji. Misalnya ada mukimin menawarkan dan dia tidak dalam keadaan haji, Pak, saya mau lemparkan, ya, maka sah tidak lemparannya? Tidak sah kalau dia tidak dalam keadaan apa? Tidak dalam keadaan haji. Jadi harus yang mewakili dalam melempar adalah seorang jamaah haji. Walian lianna ghairal hajj la yajuzu lahu ramyu la an nafsihi wa la an ghairihi. Dan karena sesungguhnya selain jamaah haji, ya, tidak boleh dia melempar baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Yang kesembilan, aslu rami anna syaitan arada li Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam fi mawadhi'il jamarat. Kisah terjadinya melempar adalah karena syaitan menghalangi Nabi Ibrahim, ya, di tempat-tempat jamrah tadi. Ya, syaitan pernah menghalangi, mengganggu Nabi Ibrahim di tempat-tempat jamrah tadi. Faramahu bisabi hasayat, maka beliau melempar dengan 7 kerikil. Fa'ad ibn Abbasin rafa'ahu. Dari Abdullah bin Abbas, beliau menyandarkannya kepada Nabi. Qala lamma ata Ibrahim khalilullah al-manasika aradalahu syaitanu inda jamratil aqabah faramahu bisabi hasayat hatta saqa fil ardh. Ketika Nabi Ibrahim AS yang melakukan manasik, maka syaitan menghalangi beliau di jamrah Aqabah. Maka beliau melempar dengan 7 kerikil sampai tenggelam, ya, syaitan tersebut di dalam bumi. Tsumma aradallahu 'indal jamrati tsaniyah. Kemudian diganggu lagi pada jamrah yang kedua, faramahu bisabi' hasayat, maka beliau melempar dengan 7 kerikil hatta saqa fil ardh, sampai tenggelam di dalam bumi, yaitu syaitannya. Tsumma aradallahu fil jamrati tsalitsah faramahu bisabi' hasayat hatta saqa fil ardh. Kemudian diganggu lagi pada jamrah yang ketiga, kemudian dilempar dengan 7 kerikil sampai tenggelam di dalam bumi. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, asyaitan tarjumuna wa millatu abikum tattabi'un. Syaitan itulah yang kalian lempar dan wa millatu abikum tattabi'un, dan kalian mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Rawahul Hakim wa sahahahu wa wafaqahu al-Dhahabi. Diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkan oleh beliau dan disetujui oleh Dhahabi. Wandur sahih at-targhib wa at-tarhib lil Al-Albani wa qad tasahhafa fi isnadil Hakim ismu Hafs ibn Abdullah ila Ja'far ibn Abdullah wa qad rawahu al-Bayhaqi 'anil Hakim bi isnadihi 'ala shawab. Ya, ini diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkan dan disetujui oleh Dhahabi. Lihatlah sahih targhib dan juga tarhib karangan Al-Albani, dan telah berubah di dalam isnadnya Hakim nama Hafs ibn Abdullah ke Ja'far ibn Abdullah. Dan telah diriwayatkan oleh Baihaqi dari Hakim dengan sanadnya dengan lafaz yang benar. Fa fi hadzal hadits bayanu asli rami. Di dalam hadis ini ada kisah terjadinya melempar, bagaimana kisahnya. Wa taqaddama fi sa'i bayanu aslihi wa huwa fi'lu ummi Ismail. Dan telah berlalu yang di dalam kisah tentang terjadinya sa'i, asalnya adalah apa yang dilakukan oleh ibunya Ismail, yaitu Hajar. Wa fi at-tawafi bayanu asli ramal wa huwa idhar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-quwwata amama al-kuffar fi umratil qadha. Dan kisah terjadinya tawaf, ya, kisah terjadinya ramal. Ramal adalah mempercepat langkah dan juga memperpendek ketika tawaf. Asalnya adalah yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat ketika mereka menunjukkan kekuatannya di depan orang-orang kafir ketika melakukan umrah qadha. Waqad istaqarrat hadhihi al-af'al wa thabatat fi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam bi fi'lihi iyyaha fi hajjatihi wa umarihi, dan telah menetap atau telah menetap amalan-amalan ini dan juga sudah tetap di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan amalan beliau di dalam hajinya dan juga di dalam umrah beliau. Jadi kisahnya tadi cuma telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terus. Ya, diamalkan terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hajinya maupun di dalam umrahnya. Wal muslimuna yu'addunaha iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam melakukannya meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin la yutlikuna 'alal jamarat syayatin kama yaquluhu ba'dul 'awam wa yaktafuna bitta'bir 'an dhalika bi ramyil jamarat. Ya, dan kita mengikuti Rasul, tetapi kata Syekh tidak boleh kita menamakan jamarat dengan syayatin. Karena ada yang menamakan jamrah dengan syayatin. Ya, ini tidak boleh sebagaimana diucapkan oleh orang-orang awam, sebagian orang awam, tetapi cukup kita mengatakan ramyul jamarat. Dan yang sahih jamrah, bukan jumrah. Yang sahih jamrah, bukan jumrah. Baik, langsung kita pada pembahasan tawaful wada'. Sedikit menitnya. Tawaful wada'. Tawaful wada' huwa tawaful ladhi ya'ti bihil hajju 'inda mughadaratihi Makkah ba'da itmami hajihi. Tawaf wada' ini adalah tawaf yang dilakukan oleh jamaah haji ketika meninggalkan Mekah setelah menyelesaikan hajinya. Wa huwa wajibun min wajibatil hajj, dan ini adalah wajib di antara kewajiban-kewajiban haji. Lam yurakhas bitarkihi illa lil haidhi wan nufasa. Tidak diberikan keringanan untuk meninggalkan tawaf wada' kecuali dua golongan, yaitu wanita yang haid dan juga wanita yang nifas. Ini yang boleh tidak melakukan tawaf wada'. Wa taqaddama fi wajibatil haji wal umrah al-istidlalu ala dhalik, dan sudah berlalu ya pendalilan tentang masalah ini ketika membahas tentang kewajiban-kewajiban haji dan umrah. Yang kedua, yustahabbu lil mu'tamiri 'inda mughadaratihi Makkah ba'da al umrah ayyatufa lil wada' wa la yajib. Disunahkan bagi orang yang umrah ketika meninggalkan Mekah ya untuk melakukan tawaf wada', tetapi tidak wajib. Kalau haji tawaf wada' hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau umrah enggak wajib, hukumnya sunnah. Li'anna al-ahadith allati waradat fi wujubihi ja'at fil hajj. Karena hadis-hadis yang datang di dalam masalah kewajiban tawaf wada' ini adalah untuk ibadah haji. Wa man kharaja ba'da al-umrati ghayra muwaddi'in lil baiti bi tawafihi la yalzamu fidyah. Barang siapa meninggalkan kota Mekah setelah umrah tanpa melakukan tawaf wada', maka tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Yang ketiga, idza akhara al-haju tawaf al-ifadah ila hini mughadaratihi Makkah wa safara ba'dahu ajza'a 'anil wada'i li'anna akhir 'ahdihi al-baitu walau kana ba'da tawaf al-ifadah sa'yun. Apabila seorang jemaah haji mengakhirkan tawaf ifadah ya ketika dia akan meninggalkan kota Makkah, ya sunnahnya tawaf ifadah pada tanggal 10 diakhirkan oleh dia sampai sebelum meninggalkan kota Mekah. Kemudian ingin safar setelahnya, ya, maka boleh dan cukup ya dia melakukan tawaf ifadah tersebut tanpa dia melakukan tawaf wada'. Ya, kenapa demikian? Karena dia telah menjadikan amalan terakhirnya sebelum meninggalkan Mekah apa? Tawaf. Ya, berarti kalau dia mengakhirkan tawaf ifadah sampai akhir sebelum dia meninggalkan Mekah, berarti tawaf ifadah tersebut sekaligus tawaf apa? Tawaf wada', sudah cukup tanpa dia mengulang ya tawaf wada'nya. Cukup dengan tawaf ifadah yang diakhirkan tadi. Walau kana ba'da tawaf ifadah sa'yun, meskipun setelah tawaf ifadah tersebut ada sa'i. Enggak masalah. Ya, kita tawaf ifadah dan sekaligus niatnya wada', kemudian setelahnya kita melakukan sa'i, tidak masalah. Kenapa? Li'anna sa'ya tabi'un lit-tawaf. Karena sa'i ini mengikuti tawaf. Wa fi kullin minat tawafi wa sa'i dzikrullah wa du'a'uhu. Dan masing-masing dari tawaf dan juga sa'i di situ ada mengingat Allah dan juga berdoa kepadanya. Yang keempat, wa idza faragha min tawafil wada' madha 'ala wajhihi wa la yamshi 'inda khurujihi minal masjid al-qah al-qahqara kama yaf'aluhu ba'dul juhal li'annahu la dalila minas sunnah 'alaihi wa huwa minal bid'ah al-muhdatsah. Apabila seseorang selesai tawaf wada, maka dia meninggalkan dalam keadaan maju ke depan dan bukan ya dalam keadaan berjalan mundur seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tidak tahu. Karena ada sebagian yang melakukan tawaf wada, setelah tawaf wada dia berjalan apa? Mundur. Ini salah, karena tidak ada dalil dari sunnah yang menunjukkan demikian, bahkan ini termasuk bid'ah. Baik. Sudah selesai tawaf wada'nya. Yang terakhir, ziyaratu masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yustahabbu lil muslimi ziyaratu masjidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, disunahkan bagi seorang muslim berziarah ke Masjid Rasul karena sabda Nabi, la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid, tidak boleh berpayah-payah bepergian kecuali ke tiga masjid, Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Rasul dan juga Masjidil Aqsa, rawahu Bukhari wa lafdhu lahu wa Muslimun, diriwayatkan oleh Bukhari, dan ini adalah lafaz beliau dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalilnya adalah ucapan Nabi, salatun fi masjid hadha khairan min alf salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram. Salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada 1,000 kali salat yang dilakukan di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa ya'til muslimu ma'a salati fi masjidin Nabi bima huwa masyru' fil Madinah. Seseorang selain melakukan salat di masjid Nabi, maka dia juga melakukan yang disyariatkan selama di kota Madinah. Wa huwa salatu fi masjid Quba wa ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi wa ziyaratul baqi' wa syuhada Uhud. Kita lanjutkan setelah adanya. kota Madinah adalah berziarah ke Masjid Quba, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar, dan berziarah ke Baqi serta Syuhada Uhud. Di sana ada lima tempat. Wa hadhil khamsatu hiya allati tusra'u ziyaratuha fil Madinah. Ini adalah lima tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di kota Madinah, wala yusra' ghairuha li'adami dalil 'ala dzalik, dan tidak disyariatkan menziarahi tempat-tempat yang lain karena tidak ada dalilnya. Wa fi hali ziyarati lil qubur takunu ziyaratun syar'iyatan yastafidu minha az-zairu tadhakkurul maut wal isti'dad lahu. Dan ketika dia berziarah ke kuburan, maka ziarah menjadi syar'i, yang menjadi disyariatkan, yaitu seorang yang berziarah mengambil faedah dengan cara mengingat kematian dan juga mempersiapkannya. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa fihi fazurul qubur fa innaha tudzakirukumul maut. Hendaklah kalian berziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa yastafidu minha ashabul qubur ad-du'a lahum, dan orang yang menjadi penghuni kuburan maka mereka mengambil faedah dengan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berziarah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yazuru ahlal baqi wa yad'u lahum. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke ahli baqi dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa yahdharu az-zairu az-ziyaratal bid'ah, dan hendaklah orang yang berziarah waspada dari bid'ah, dari berziarah yang bid'ah. Apa itu? Allati yud'a fiha ashabul qubur, di mana di dalam ziarah tersebut justru orang yang mereka adalah penghuni kuburan malah ya dimintai doa. Ini namanya ziarah yang tidak disyariatkan. Wa yustaghathu bihim, demikian pula beristighatsah kepada penghuni kuburan. Li'anna doa ibadah, ini karena doa adalah ibadah. Wal ibadatu la takunu illa lillahi wahdah, dan ibadah tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Kama qala Allah azza wa jalla wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah seorang pun. Wallahu azza wa jalla wahdahu walladhi yud'a wa ghayruhu yud'a lahu wa la yud'a, dan Allah dia sajalah yang kita berdoa kepadanya. Adapun selain Allah seperti nabi ya, kemudian orang-orang soleh dan juga manusia yang lain, maka didoakan kebaikan untuk mereka dan bukan kita berdoa kepada mereka. Wala talazuma bainal haji wal umrah wa ziyarah, dan tidak ada kelaziman antara ibadah haji dan umrah serta ziarah. Falil muslimi ayyati lil haji wal umrah wa ziyarah fi safarin wahid, dan boleh bagi seseorang melakukan haji dan umrah dan ziarah dalam satu bepergian yang seperti sekarang ini. Walahu ayyati lil haji awil umrati duna ziyarah, boleh seseorang haji dan umrah saja tanpa berziarah. Walahu ayyati bi ziyarati duna ayyakuna ma'a ziyarah hajjun aw umrah, dan boleh dia berziarah ke Madinah tanpa melakukan haji dan umrah. Ini ibadah tersendiri. Waqad awdahtu ma yata'allaqu bi ziyaratil Madinah fi risalatin mustaqillah bi 'unwan Fadlul Madinah wa adabi suknaha wa ziyaratuha. Dan saya sudah menjelaskan apa yang berkaitan dengan ziarah Madinah di dalam sebuah buku yang tersendiri yang berjudul Fadlul Madinah wa adabi suknaha wa ziyaratiha. Kemudian Syekh mengatakan, wa as'alullah azza wa jalla ay yuwaffiqal hujjaj li'ada'i hajjihim 'ala al-wajhi alladhi yurdih wa yuqarribu ilayh. Maka aku memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada para jamaah haji sekalian di dalam melakukan ibadah haji mereka dengan cara yang membuat ridha Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Wa ayaj'ala hajjahum mabruran wa dhanbahum maghfuran wa sa'yahum mashkuran, dan semoga Allah menjadikan haji mereka haji yang mabrur dan dosa mereka diampuni dan usaha mereka disyukuri oleh Allah. Wa ayuwaffiqa kulla hajjin ila an takuna haluhu ba'da al-haji ahsana minha qabla al-hajj, dan semoga Allah memberikan taufik kepada jamaah haji semuanya, semoga keadaan dia setelah haji lebih baik daripada sebelum hajinya. Fa yatahawwalu bidzalika min al-hasani ila al-ahsan, maka berubah dari yang sebelumnya baik menjadi lebih baik. Wa min as-sayyi ila al-hasan, yang sebelumnya jelek menjadi baik. Wa kana al-farahu min tahriri hadhihi risalah fil yawm ath-thani 'ashara min shahri jumadi al-akhirah sana 1428. Saya menyelesaikan kitab ini, kata beliau, pada tanggal 12 Jumadil Akhir pada tahun 1428. ya kurang lebih 10 tahun yang lalu. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam dan juga keberkahan kepada hambanya dan juga rasulnya Nabi kita Muhammad dan keluarganya dan seluruh para sahabatnya. Alhamdulillah ya. Insyaallah yang besok masih di sini, banyak yang masih di sini besok. Habis subuh insyaallah kita membaca doa-doa yang disampaikan oleh saya di sini, kita baca dan kita terjemahkan. Yang kita baca dan kita terjemahkan insyaallah. Yang punya kesempatan besok datang ya habis subuh insyaallah kita lakukan ya. Baik. Itu yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.